فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Artinya, berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta-minta kepada orang secara mendesak. Dengan apa saja harta yang baik kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapati pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis rahimahullahu taala berkata, yakni annahu yanbaghi an tataharru bi sadaqatikum al fuqara'. Maksudnya adalah bahwa seyogianya kalian berusaha dalam memberikan sedekah-sedekah kalian kepada orang-orang fakir. Alladzina habasu anfusahum fi sabilillah wa ala ta'atih. Yang menahan diri mereka pada jalan Allah dan pada ketaatan kepadanya. Ini ayat pertama kali yang ingin saya sampaikan. Ayat ini, orang-orang fakir yang dimaksud dalam ayat ini adalah kaum muhajirin, yang mana mereka itu memutuskan untuk mencari penghidupan, mencari kekayaan, dan memutuskan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini tinggal di kota Madinah dan mereka miskin, tidak ada sesuatu yang mereka gunakan untuk keperluan diri mereka dan tidak ada sesuatu yang mencukupi diri mereka. Nah, orang-orang seperti ini yang semestinya disedekahkan. Jadi kalau kita lihat penjelasan Syekh tadi, maksudnya adalah bahwa seyogianya kalian berusaha dalam memberikan sedekah-sedekah kalian kepada orang-orang fakir yang menahan diri mereka pada jalan Allah dan pada ketaatan kepadanya. Kalau kita perhatikan perkataan penulis, bahwa di sini ada semacam penyuluhan, bimbingan bagi orang-orang yang fakir untuk, bagi orang-orang yang kaya untuk senantiasa memilah-milih di dalam masalah sedekahnya, di dalam masalah nafkahnya. Hendaknya diberikan kepada orang-orang yang fakir, yang mereka itu menahan diri dari mencari dunia dan masuk ke dalam jihad di jalan Allah. Karena tidak mungkin untuk menggabungkan dua-duanya. Susah menggabungkan dua-duanya. Maka orang-orang seperti ini yang pantas untuk mendapatkan sedekah. Sama seperti misalkan para pelajar-pelajar yang mereka belajar ilmu agama di pesantren-pesantren, kemudian di tempat-tempat balai pendidikan, mereka yang paling pantas untuk mendapatkan sedekah. Karena mereka meluangkan waktu mereka untuk belajar ilmu agama yang nanti manfaatnya untuk kaum muslimin. Nah, itu yang paling pantas untuk diberikan sedekah. Karena mereka tidak mungkin mengumpulkan dua-duanya. Mengumpulkan antara mencari ma'isyah, mencari penghasilan, dengan meluangkan waktu untuk belajar. Bisa mungkin terjadi pada beberapa orang, tetapi akan sulit. Ya, tidak maksimal. Setengah-setengah dapatnya. Makanya di sini yang kita ambil pelajaran ketika penulis mengatakan maksudnya adalah bahwa seyogianya kalian berusaha dalam memberikan sedekah-sedekah kalian kepada orang-orang fakir yang menahan diri mereka pada jalan Allah dan pada ketaatan kepadanya. Mereka lah yang paling pantas untuk diberikan sedekah. Ya, orang-orang yang taat, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang meluangkan waktu untuk berjihad, mereka yang paling pantas. Walaisa lahum iradatun fil iktisab aw laisa lahum qudratun alayhi wa hum yata'affafuna idza ra'ahumul jahil dhanna annahumul aghnia. Dan mereka tidak memiliki jalan untuk mewujudkan kehendak mencari nafkah. Karena tadi, ya, orang-orang ini tidak punya kesempatan untuk mencari nafkah karena telah memutuskan dirinya hanya untuk Allah dan Rasul-Nya. Telah memutuskan dirinya untuk berjihad di jalan Allah. Mereka tidak memiliki jalan untuk mewujudkan kehendak mencari nafkah. Atau malah mereka tidak memiliki kemampuan untuk itu. Karena Allah tadi berfirman, لا يستطيعون ضربا في الأرض. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Ya. Disebabkan karena mungkin safar. Orang berjihad kan perlu safar. Kemudian orang berjihad, dia mengangkat senjata. Susah dia untuk bekerja. Ya, susah dia untuk bekerja. Mencari nafkah, berjalan di atas muka bumi. Susah. Kemudian penulis mengatakan, mereka tidak memiliki jalan untuk mewujudkan kehendak mencari nafkah atau malah mereka tidak memiliki kemampuan untuk itu. Kenapa tidak memiliki kemampuan? Ya karena tadi memutuskan hidupnya hanya untuk Allah dan Rasul-Nya. Kemudian penulis mengatakan mereka menahan diri dari meminta-minta. Wahum yata'affafun. Mereka menahan diri dari meminta-minta. Ini sifat kaum muhajirin, Pak. Berjihad, meninggalkan harta, tanah air, perdagangan di Mekah, berhijrah ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Akhirnya di Madinah miskin, hidupnya hanya untuk Allah dan Rasul-Nya. Kemudian juga dengan keberadaan mereka seperti itu, tetap mereka tidak minta-minta. Ini sifat dari kaum muhajirin. Sifat ini yang patut kita contoh. Yata'affafun, tidak minta-minta, walau dengan isyarat. Tapi kalau seandainya diberi, ya terima. Ya, sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, idza ja'aka min hadzal mali, wahai Umar, jika datang kepadamu dari harta ini, yang tidak kamu inginkan, tidak juga kamu tamak atasnya, maka terimalah. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu itu diberi hadiah oleh Rasulullah SAW sebagai kepemimpinan beliau. Tidak diterima oleh Umar bin Khattab. Tetapi Rasulullah SAW memberikan nasihat seperti itu. Nah, orang-orang muhajirin seperti ini, mereka tidak meminta-minta. Bahkan akibat sifat tidak meminta-minta, yang bila mereka dilihat oleh orang-orang bodoh, pastilah mereka akan menduga bahwa mereka adalah orang-orang kaya. Orang-orang bodoh di sini maksudnya adalah orang-orang yang tidak tahu. Bukan bodoh hanya sekedar bodoh ilmu. Bukan. Tidak tahu. Oh, ini kaum muhajirin. Ya. Mereka menganggap kaum muhajirin ini orang tetap orang kaya. Saking tidak meminta-mintanya. Mereka menganggap kaum muhajirin ini adalah orang kaya. Saking tidak meminta-mintanya. Ini patut kita beri contoh. Ya, karena memang Pak, minta-minta itu mengurangi martabat. Kemudian wibawa, kehormatan. Menadah tangan itu sangat tercela. Al-yadul ulia khairun min al-yadis sufla, kata Rasulullah SAW. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Usahakan sesempit apapun kita, orang-orang tidak tahu kalau kita itu sempit. Itu sifat dari kaum muhajirin. meninggalkan hak Mekah, tanah kelahiran, kerabat, perdagangan, harta, sanak famili, memutuskan hubungan, memutuskan itu semua hanya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul. Kemudian miskin setelah itu, tetapi tetap tidak memperlihatkan kemiskinan. Sampai orang-orang yang tidak mengetahui mereka, mengira mereka ini orang-orang kaya. Saking tidak minta-mintanya. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ada cerita Abdurrahman bin Auf tentang cerita hijrah. Bagaimana Rasulullah SAW setelah kaum muhajirin berhijrah ke kota Madinah, maka Rasulullah SAW berusaha untuk mengawankan, mempersaudarakan antara kaum Ansar dengan kaum muhajirin. Caranya bahwa fulan saudaranya fulan, fulan dari kaum muhajirin saudaranya fulan dari kaum Ansar, disaudarakan, dinikahkan. Kemudian kaum Ansar yang punya istri 4, istri 3 disuruh pilih satu setelah ditalak, setelah masa iddah. Kemudian kaum Ansar yang memiliki harta begini bagi. Tetapi kaum muhajirin di antaranya Abdurrahman bin Auf tidak. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf. Orang-orang yang bodoh mengira orang ini kaya. Saking tidak minta-mintanya, walau dengan isyarat. Ini beda kalau seandainya seseorang ya bekerja ingin menawarkan jasa. Enggak, itu bukan minta-minta namanya. Misalkan Mas Rahman nawarkan barang. Dia ngirim SMS. Ada barang baru kepada pelanggannya. Pelanggannya kebetulan jamaah Masjid Imam Syafi'i. Ini enggak minta-minta. Ya, tapi dia dagang, usaha. Misalkan lagi Mas Arif atau Mas Nanang mengirimkan SMS ke kita, atau Mas Eko Laundry mengirimkan SMS kita untuk siapa yang punya helm kotor silahkan Rondi. Ini bukan minta-minta, tapi ini usaha dagang, ya, usaha berdagang. Tetapi yang tercela itu minta-minta, walau dengan isyarat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan punya sifat seperti kaum muhajirin. Tidak minta-minta walaupun dalam kesulitan. Bahkan orang mengira dia tenang-tenang saja. Dia berkecukupan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lebih parah lagi, kadang-kadang sudah berkecukupan minta-minta. Jadi ada tiga jenis manusia. Yang paling baik adalah tidak berkecukupan, tapi berusaha untuk tidak minta-minta. Seperti kaum muhajirin. Kemudian derajat yang kedua, yaitu tidak berkecukupan, akan tetapi minta-minta. Ini terkadang diperbolehkan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "La tahillul mas'alah illa li thalatha." Tidak halal minta-minta kecuali untuk tiga orang. Ya. Salah satunya adalah orang yang sangat miskin, dia boleh minta-minta. Nah, yang ketiga, orang ini paling buruk ketiga ini maksudnya. Orang berkecukupan minta-minta. Ini untuk taksir, untuk memperbanyak harta, maka ini tercela. Ya. Kita lanjutkan. La yas'aluna an-nasa ilhafa, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Fahum la yas'aluna bil kulliyah. Apa maksud daripada la yas'aluna an-nasa ilhafa? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis mengatakan mereka tidak meminta secara umum. La yas'aluna an-nas bil kulliyah wa in sa'alu ittiraran lam yalhaqu fis su'al. Dan bila mereka harus minta pun karena darurat, Mereka tidak akan meminta-minta dengan memaksa. Nah, ini beberapa sifat dari kaum muhajirin. Mereka enggak minta-minta, baik secara umum. Kalaupun harus minta secara karena mendesak, mereka pun mintanya tidak dengan memaksa. Ya, serela orang. Mereka pun tidak memintanya dengan memaksa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada hadis menarik tentang miskin. Disebutkan dalam tafsir Imam Nukafir. Hadis dari riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perhatikan, "Laisal miskinu bihadza tawafi alladhi tariduhu tamrah wa tamratan wal luqmah wal luqmatan wal aqlah wal aqlatan walakinnal miskina alladhi la yajidu ghinan an yughni wa la yaftanu lahu fayutasaddaqu alayhi wa la yas'aluna an-nasa syai'a." Bukanlah seorang miskin orang-orang yang ditolak, kemudian diberikan 1-2 biji kurma, atau 1-2 suapan makanan, atau 1-2 bungkus makanan. Akan tetapi miskin adalah seorang yang tidak mendapati kecukupan yang mencukupinya, dan tidak pandai untuknya, kemudian dia bersedekah atasnya, dan tidak meminta manusia sesuatu apapun. Itu namanya miskin. Jadi orang sebenarnya orang yang benar-benar membutuhkan itu, dia tidak meminta-minta. Ya, dia tidak meminta-minta. Adapun orang-orang yang minta-minta itu sebenarnya bukan orang yang orang yang pantas untuk diberikan. Ini intinya semua adalah agar kita memperhatikan siapa yang kita beri sedekah. Kemudian penulis mengatakan, "Fahadha as-sinfu min al-fuqara'i afdalu ma wudhi'at fihi munnafaqat lidafhi hajatihim wa i'anati wa i'anatun lahum 'ala maqsadihim wa tariqil khairi wa syukran lahum 'ala ma tasafu bihi min as-sabri wan nadhari ila al-khaliqi la ila al-khalqi." Nah, lihat nih. Penulis mengatakan kelompok orang-orang fakir yang satu ini adalah lebih utama untuk diberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan mereka dan menolong mereka dalam menyampaikan mereka kepada tujuan mereka dan kepada jalan yang baik, dan sebagai ucapan terima kasih untuk mereka karena kesabaran yang mereka lakukan dan orientasi mereka kepada Allah yang Maha Mencipta dan bukan kepada makhluk. Kenapa kita memberikan harta kepada orang miskin dan harus benar-benar miskin? Karena tadi beberapa sebab yang disebutkan oleh penulis. Yang pertama, untuk kelompok orang-orang fakir yang satu ini adalah lebih utama untuk diberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini sebab pertama. Sebab pertama kenapa kita memberikan nafkah kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, dan menolong mereka dalam menyampaikan mereka kepada tujuan mereka. Menolong mereka agar kalau orang-orang miskin ini punya hajat, punya keperluan, tersampaikan. Yang ketiga, kepada jalan yang baik, yaitu menolong mereka agar sampai kepada jalan yang baik. Yang keempat, sebagai ucapan terima kasih buat mereka karena kesabaran yang mereka lakukan. Gak minta-minta, tapi miskin. Ini orang paling pantas untuk dikasih. Kenapa? Dikasih sedekah maksudnya. Kenapa? Karena mereka lah orang-orang yang setelah sabar dengan takdir Allah, tanpa harus mengeluh kepada makhluk, mereka sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. wa syukran lahum ala ma tasafu bihi min as-sabr wan nadari ila al-khaliq la ila al-khalq. Nah, sebab yang kelima, orientasi mereka, tujuan mereka kepada Allah yang Maha Pencipta dan bukan kepada makhluk. Ini beberapa penyebab kenapa kita ketika memberikan sedekah kepada orang fakir, orang miskin, lebih utama dibandingkan kepada orang-orang yang tidak membutuhkan sedekah. Kepada orang fakir yang taat lebih utama dibandingkan kepada orang fakir yang tidak taat. Kepada orang yang miskin, yang senantiasa beribadah, lebih utama kita berikan sedekah dibandingkan orang yang miskin yang tidak ibadah. Sebab-sebabnya tadi. Memenuhi hajat. Menolong mereka untuk sampai kepada tujuan mereka. Menolong mereka untuk sampai kepada jalan yang baik. Berterima kasih karena mereka sudah bisa bersabar. Kemudian berterima kasih karena mereka sudah melihat kepada Allah bukan kepada makhluk. Ini sebab-sebab yang menyebabkan kita memberikan sedekah kepada orang fakir. Jadi hati-hati Pak yang diluaskan rezekinya sekarang. Yang mulai saat sekarang perhatikan. Yang miskin dan taat lebih utama dibandingkan yang miskin dan tidak taat disebabkan sebab tadi. Wa ma'a dzalika fal infaqu fi turuqil ihsan wa 'alal mahawij haitsu ma kanu fa innahu khair wa ajrun wa thawabun 'indallah. Lihat, kemudian penulis mengatakan, walaupun demikian, apa maksudnya walaupun demikian? Maksudnya, walaupun kita bersedekah kepada orang-orang fakir yang taat, kita lebih dahulukan, walaupun demikian, berinfak dalam segala jalan kebaikan, dan menutupi segala kebutuhan, dimanapun, nah lihat ya, kata-kata dimanapun, artinya kalau seandainya salah tempat, salah orang, kita sedekah kepada orang yang lebih, orang miskin tapi tidak ahli ibadah. Ya, dimanapun didapatkan, maka semua itu adalah kebaikan. Dan pahala serta ganjarannya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lihat ini. Ya, makanya Allah berfirman setelah itu. Alladzina yunfiquna bil-laili wan-nahari sirra wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Oleh karena itu Allah berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam hari dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan. Maksudnya apa maksudnya ini? Artinya terserah gimana aja. Kepada siapa saja, di mana saja. Ya? Sirra wa alaniyah, terang-terangankah, sembunyi-sembunyikah, lailan wa naharankah, malamkah, siangkah, tetap dapat pahalanya. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabbnya. La khawfun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih. Kenapa demikian? Nah ini, perhatikan. Fa innallaha yudhilluhum bidhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Karena Allah akan menaungi mereka dengan naungannya pada hari di mana naungan mereka tidak ada naungan selain naungannya. Ya. Ini adalah salah satu pahala orang yang bersedekah. Bukankah ada hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Istimewa enggak Pak dapat naungan? Hah? Dari mana istimewanya? Hah? Jawab-jawab. Karena tidak ada naungan selain itu. Jadi itu faedah kenapa Rasulullah SAW menyebutkan 7 orang yang dinaungi yang tidak ada naungan selain itu. Berarti naungan pertama diperlukan dan tidak ada naungan kecuali itu. Maka dia menjadi istimewa. Saya sering mengungkap ini, kalau Anda belajar agama, jeli-jelilah membaca Al-Quran dan Hadis. Memahami Al-Quran dan Hadis. Karena kadang-kadang orang tidak tertarik untuk beramal. Padahal hadisnya luar biasa. Oh ternyata dia tidak paham hadisnya. Tidak masuk ke dalam relung hati. Tidak tertarik untuk mendapatkan naungan Allah. Kenapa? Karena dia tidak paham istimewanya naungan. Ini sebab. Ya, sebab orang kadang-kadang malas untuk beribadah. Dia tidak paham hadis-hadis yang menyebutkan tentang keistimewaan sesuatu. Keistimewaan sesuatu. Contoh misalkan. Saya beri contoh. Menuntut ilmu. Utama. Istimewa. Dari mana istimewanya? Kan ada hadis berbunyi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, dia mencari ilmu di dalamnya, niscaya Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Istimewanya menuntut ilmu dari mana? Dari hadis ini. Allah akan mudahkan masuk surga. Kok? Ada lagi pertanyaan. Kok mudah masuk surga istimewa? Dari mana Anda bisa membuktikan kepada saya bahwa mudah masuk surga istimewa? Karena jalan menuju surga sulit. Nah, begitu cara memahami. Sehingga kita semakin mendalam keyakinan kita. Ya, keyakinan kita. Contoh yang lain. Tentang wudu. Tadi kan Bapak sebelum sholat berwudu. Pernah enggak merasakan wudu itu indah dan banyak pahala? Atau hanya sekedar berwudu? Apa keutamaan berwudu? Keutamaannya adalah setiap dosa akan gugur ma'a qatratin. Setiap dosa yang dilakukan akan gugur bersama jatuhnya air. Sampai air yang terakhir jatuh. Di sini sebagian para ulama mengatakan inilah penyebab tidak dianjurkannya untuk memakai handuk. Salah satu penyebabnya. Tapi boleh memakai handuk. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Istimewanya dari mana berwudu? Karena menghapuskan dosa. Itu sudah biasa. Sekarang, kok bisa menghapuskan dosa istimewa? Karena orang kalau tidak berdosa, dihapuskan dosanya, dimasukkan Allah ke dalam surga. Ada lagi penambahannya. Karena kita manusia adalah makhluk yang banyak dosa. Tidak lepas dari dosa. Maka ketika berwudu gugur dosa-dosa kita itu istimewa. Nah, begitu cara memahami hadis ayat. Sehingga benar-benar tambah ke dalam hati kita. Agar kita benar-benar beramal. Lihat lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis di sini mengatakan karena Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka dengan naungannya pada hari di mana tidak ada naungan selain naungannya. Yaitu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari itu. 7 orang yang dinaungi oleh Allah pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sudah kita sudah merasa istimewa, sudah dijelaskan tadi. Siapa mereka 7 itu? Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. hatta la ta'lama yaminuhu ma yashimalu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sampai tangan kanan, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nah, begitu. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, wa innallaha yuniluhumul khairati wa yadfa'u anhumul ahzana wal makhawifa wal karihati. Artinya, dan Allah akan memberi mereka kebaikan-kebaikan dan menolak dari mereka kesedihan-kesedihan, perasaan takut dan khawatir, serta segala perkara yang dibenci. Inilah makna firman Allah, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Bagi mereka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Saya sering menyebutkan apa disebutkan dalam tafsir Imam Nukathir. Apa maksud bagi mereka tidak ada rasa takut? Enggak. Takut miskin. Enggak. Semua ada makna default. Faham default ya? Makna baku. Makna yang kembali. Saya sering menjelaskan bahwa kalau ada ayat la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maksudnya adalah apa? La khaufun, tidak ada rasa takut. Wa lahum yahzanun, tidak ada rasa khawatir. Takut akan kehidupan setelah kematian. Enggak takut mereka. Jadi kalau dicabut nyawanya, mereka bersedekah, dicabut nyawanya, enggak takut mereka. Bahwa mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Tidak khawatir maksudnya? Khawatir terhadap keluarga. Kalau mereka bersedekah, enggak khawatir mereka. Kenapa? Karena Allah yang menjaga mereka. Tidak khawatir mereka. Itu makna default, ya, makna baku di dalam masalah ayat la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan seperti itu. Ada banyak sekali pokoknya ayat-ayat yang menyebutkan tentang lahum yahzanun. Coba kita lihat berapa ayat yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman sering sekali dalam Al-Qur'an, wa lahum yahzanun. Ada 13 ayat, Pak. Ya. Ada 13 ayat. 6 di dalam surah Al-Baqarah, 1 dalam surah Al-Imran, 1 dalam surah Al-Maidah, 1 dalam surah Al-An'am, 1 dalam surah Al-A'raf, kemudian 1 dalam surah Yunus, 1 dalam surah Az-Zumar, 1 dalam surah Al-Ahqaf. Ada 13 ayat. Wa lahum yahzanun. Wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Makanya Imam Nukasir menyebutkan sebuah makna baku. Kalau seandainya ada hayat, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun tadi, yang sudah kita jelaskan tadi. Baik. Kita baca sedikit lagi apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis kemudian mengatakan, fa inna Allah yudhilluhum Allah bidhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Wa inna Allah yunilhumul khairati wa yadfa'anhumul hazana wal makhawi wal karihat. Sudah itu. Wa qauluhum falahum ajruhum 'inda rabbih ay kullu ahadin minhum bihasabi halih. Maksudnya adalah maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya setiap orang dari mereka menurut kondisinya masing-masing. Wa takhsisu dzalika bi annahu 'inda rabbih yadullu 'ala syarafi hadzal hal. Gini Pak maksudnya. Setiap orang dari mereka menurut kondisinya masing-masing. Pahala sesuai dengan niat. Ya, itu lihat. Sesuai dengan keikhlasan, sesuai dengan ketersembunyian, sesuai dengan jauh dari sifat penyakit-penyakit hati, sesuai dengan itu semua. Itu maksudnya setiap orang dari mereka menurut kondisinya masing-masing. Kemudian juga perhatikan nih, sesuai dengan manfaat yang dia berikan. Apakah manfaatnya banyak atau sedikit? Ya, manfaatnya banyak atau sedikit? Itu dia. Tentunya beda Pak orang yang bersedekah kepada orang tidak pakai baju, kelaparan, dengan orang yang bersedekah di jalan-jalan yang mereka itu masih punya baju. Beda. Ini sesuai dengan kondisinya masing-masing. Baik kondisi si pelaku sedekah atau kondisi orang yang disedekahi. Pengkhususan bahwa semua itu di sisi Rabb-nya menunjukkan atas kemuliaan kondisi tersebut. Nah, ketika Allah berfirman falahum ajrum 'inda rabbihim. lihat kata-kata inda rabbihim. Itu kan pengkhususan bagi mereka pahala di sisi Allah. Nah, itu menunjukkan kemuliaan bahwa pahala orang yang bersedekah seperti itu ada di sisi Allah. Ya, kata-kata kemuliaan. Kemudian penulis mengatakan wabuquha fil mauqi' la akbar kama fil hadits sahih innal 'abda la yatasaddaqu bitamrah min kasbin thayyibin fayataqabbaluha al-jabbar bi yadihi fayuribuha li ahadikum kama yurabbi ahadukum fulwahu hatta takuna mithla al-jabal al-'azim. Kemudian beliau mengatakan termasuk kemuliaan juga adalah ketika Allah keberadaannya pada suatu tempat yang besar. Itu kemuliaan juga karena Allah berfirman, "Fala khaufun 'alaihim wa lahum apa? Falahum ajruhum 'inda rabbihim." Bagi mereka yang bersedekah pahala di sisi Allah. Ini kan berarti pahalanya di sisi Allah yang maha besar. Dan ini menunjukkan kemuliaan. Ya, menunjukkan kemuliaan. Kenapa? Coba lihat hadis kata beliau. Saya bacakan. Menunjukkan atas kemuliaan kondisi tersebut dan keberadaannya pada suatu tempat yang besar. Artinya sedekah itu enggak sembarangan diletakkan oleh Allah. Amalan besar karena Allah mengatakan inda rabbihim, di sisi Rabb-nya. Sebagaimana dalam hadis sahih, sesungguhnya seorang hamba bersedekah dengan sebiji kurma dari hasil usaha yang baik, lalu diterima oleh Allah yang Maha memaksa dengan tangannya. Lalu dia mengembangkannya untuk salah seorang di antara kalian, sebagaimana salah seorang dari kalian mengembangkan anak kudanya hingga menjadi gunung yang besar. Nah, ini lihat, ini paha, ini makna dari firman Allah, falahum ajruhum 'inda rabbihim. Maka bagi orang yang bersedekah pahalanya di sisi Allah. Ini kata-kata di sisi Allah ini enggak sembarangan. Ini juga Pak yang saya katakan tadi, apa istimewanya kalau pahala sedekah di sisi Allah? Nah, jawabannya begini. Itu semakin kita bersemangat akhirnya bersedekah. Ya, semakin kita bersemangat akhirnya bersedekah. Kenapa? Karena pahala sedekah di sisi Allah. Ada orang bertanya, apa istimewanya kalau pahala di sisi Allah? Tadi hadis ini. Maka sedekahnya akan dikembangkan oleh Allah. Sebagaimana seorang yang berternak kuda, kemudian kudanya menjadi banyak. Seperti gunung. Asalnya satu, berternak, ternak, ternak, ternak, ternak. Seperti banyaknya, seperti gunung-gunung yang ada. Artinya kalau kuda itu dikembalakan di gunung, menutupi gunung itu. Nah, begitulah sedekah yang Allah berikan. Ya apa? Pahala yang diterima oleh orang yang bersedekah. Nah, jadi Pak, penting Pak ya, menanamkan pada diri itu bahwa seseorang kalau bersedekah, pahalanya dari mana? Di sisi Allah. Istimewanya gimana? Di sisi Allah itu. Kata-kata di sisi Allah istimewa. Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahala-pahala orang yang bersedekah. Ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita selesai membaca dua ayat. 273 dan 200, satu ayat ya, dua, 274. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alhamdulillah. Mohon streamingnya dimatikan aja.